وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, إخوان الطلبة رحمني ورحمكم الله, ندخل الآن إلى الحديث السادس, حديث السابع, حديث يعني كتجو عن حمران مولى عثمان ابن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. دري حمران مولى عثمان ابن عفان. مولى adalah bekas budak yang dimerdekakan. Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu memiliki budak yang bernama Humran. Kemudian dimerdekakan. Maka walanya kata Nabi al-wala'u liman a'taq. Dalam hadis yang sahih dikatakan al-wala'u liman a'taq, bahwa wala itu perwalian adalah kepada siapa yang memerdekakannya. Jadi kalau ditanya walinya siapa, adalah yang memerdekakannya. Maka karena Humran dimerdekakan oleh Uthman, dikatakan maula dari Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridai keduanya, karena keduanya bertemu dengan Rasulullah SAW. Qala annahu ra'a Uthmana, bahwa Humran melihat Uthman, da'a biwudu'in, dia melihat Uthman meminta wudu dengan difathahkan di waw yang bermakna air wudu. Berarti beda harakat dalam bahasa Arab, berbeda makna. Wudu dan wadu. Kalau wudu dengan dhammah adalah perbuatannya. Kalau wadu dengan fathah airnya. Da'a biwudu'in. Beliau meminta, memanggil dengan air, maksudnya meminta dibawakan wudu, dibawakan air wudu. Fa'afraga 'ala yadayhi, maka beliau tuangkan air wudu itu atas kedua tangannya. Min ina'ihi, dari bejananya. Berarti bejananya dimiringkan, kemudian dicuci tangannya. Yang kanan dulu, yang kiri. Maka mencuci tangan atau dua telapak tangan adalah dengan dituangkan. Masih ingat hadis yang kemarin? Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencuci kedua tangannya qabla an yudkhilahuma fil ina. Cuci kedua tangannya sebelum memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana. Maka itu berkait juga dengan hadis ini. Artinya dalam wudu pun sama. Cuci kedua tangannya sebelum memasukkan ke dalam bejana. Maka kedua telapak tangan dicuci dulu dengan dituangkan. Fi ina, min ina'ihi. Faghassalahuma thalatha marrat. Dicuci dua telapak tangannya tiga kali. Saya katakan telapak tangan karena sudah dibahas kemarin, kalau kalimat yad mutlakan secara mutlak, maka maknanya al-kaffain. Dua telapak tangan. Kalau tangan sampai siku, akan ada embel-embel di belakangnya. Ilal marafiq. Kalau sampai pundak, akan ada embel-embelnya. Ila adudai. Baik. Tangan sampai siku. Tangan sampai pundak. Tapi kalau bilang tangan saja, titik, maka yang dimaksud dua telapak tangan. Ida utliqa lafdul yadain, fal muradu bihima al-kaffain. Maka kita terjemahkan telapak tangan. Maka beliau mencuci kedua telapak tangannya tiga kali. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam wudu dengan fathah. Ke dalam air wudu tadi. Berarti setelah dicuci boleh masukkan ke bejana. Tetapi di sini ada pelajaran yang penting, adkhala yaminahu, masukkan hanya tangan kanannya saja. Tsumma tamadmadha. Kemudian beliau berkumur-kumur. Wastansyaqa wastansara. Ini juga lafaz-lafaz yang sudah lewat. Istansyaq memasukkan ke dalam hidung, istansar mengeluarkannya. Dan Nabi menyatakan balig fil istinshaq illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke hidung, ini dalam-dalamlah masukkan air ke hidung kecuali kalau engkau dalam keadaan berpuasa. Berarti kalau tidak berpuasa disunahkan untuk memasukkan air ke hidung dalam. Tidak apa-apa, kadang pusing sedikit, tetapi itu jadi baiknya buat kita, buat pernafasan, buat semuanya. Tsumma ghassala wajhahu thalasan. Kemudian mencuci wajahnya tiga kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini, dan kedua tangannya sampai siku. Ini tidak mutlak berarti. Muqayyad biqaulihi ilal mirfaqain. Diikat dengan kalimat ilal mirfaqain. Dan kemudian mencuci kedua tangannya sampai dua sikunya salasan. Tiga kali. Semama sahabi ra'zihi. Kemudian mengusap kepalanya. Tidak disebutkan tiga kali. Yang lain semua disebutkan salasan-salasan. Ketika masahabi ra'zihi, tidak disebutkan salasan. Dan disinilah ya, faedah yang kita ambil. Bahwa mengusap kepala hanya satu kali. Bukan tiga kali. Apalagi cuma diginikan saja. Ya. Bukan begitu. Tapi diusap semua kepala. Yang namanya kepala adalah dari mambatus syar, dari tempat tumbuhnya rambut di depan, sampai ila qafah, sampai ke tengkuknya. Ini namanya ra's. Maka diusap, nanti akan datang riwayat berikutnya, yang merincikan, yaitu mengalirkannya atau mengusapnya dari depan ke belakang, sampai ke depan kembali. Thumma ghasala kilta rijlaihi. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Salasan, tiga kali. Thumma qala, kemudian berkata. Siapa yang melakukan wudu tadi? Hah? Utsman. Yang dilihat oleh Humran. Humran melihat Utsman ibn Affan berwudu seperti itu. Kemudian Utsman berkata. Ra'aitun nabiyya. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berwudu. Nahwa wudu'i hadha, seperti wuduku ini. Aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'ataini la yuhadithu fihima nafsa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambih. Kemudian Nabi bersabda, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian salat dua rakaat, tidak mengajak bicara dirinya pada dua rakaat tersebut, maka diampuni baginya apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Diampuni baginya apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Berarti masya Allah pembersih, yaitu wudu nahwa wudu'i hadha, kata Nabi. Wudu yang seperti wuduku ini. maka ini hadis sebagai umdah. Dimasukkan oleh Al-Maqdisi dalam umdatul ahkam. Karena pokok hukum ini. Kalau para ulama berbicara tentang wudu, mesti akan bawa hadis ini. Karena ini umdah, pokoknya. Dan ada satu lagi yang bersamanya nanti, yang juga hampir sama melihat atau menggambarkan wudu Nabi SAW. Hanya ada perbedaan sedikit yang dirincikan dan yang diglobalkan. Gharibil hadis, kalimat-kalimat yang perlu diterangkan dalam hadis ini. Pertama kalimat wudu dengan difathahkan di waw. Huwal ma' alladhi yatawadda' bihi. Dia adalah air yang dipakai untuk wudu. Wudu dengan fathah di waw adalah air yang dipakai untuk wudu. Qala an-Nawawi, berkata Nawawi rahimahullah, yuqal al-wudu wat-tuhur bidhammi awwalihima. Wudu dan tuhur dengan didomahkan kedua-duanya. Idza uridal fi'l, kalau yang dimaksudkan perbuatannya. Wudu perbuatan wudu, tuhur perbuatan bersuci, maka dikatakan dengan dhammah, wudu dan tuhur. Alladhi huwal masdar, dan itu adalah masdar. Wa bi fathhi awwalihima, dan kalau difathahkan di awal keduanya, berarti dibaca al-wudu dan al-tuhur. Idza uridal ma, maka yang dimaukan adalah air. Alladhi yutatahhar bihi, air yang dipakai untuk bersuci. Berarti tuhur perbuatannya, tahur airnya. Wudu perbuatannya, wudu airnya. Wa aslul wudu minal wada'ah. Asal kata wudu itu dari kata wada'ah. Dan wada'ah hiyal husn wan nadhafah. Al-wada'ah adalah bagus dan bersih. Termasuk di dalamnya cerah. Dan itu biasa untuk wajah. Kalau dikatakan seorang yang cerah wajahnya, dikatakan rajulun wadi. Mukanya bersih, cerah. Fasummiya wudu'us shalah wudu'an. Kemudian dinamakan perbuatan wudu itu dengan wudu, karena itu membuat bersih dan membuat cerah. Li'annahu yunadzif sahibahu. Karena itu membuat bersih pelakunya. Maka dikatakan dengan wudu. Baik. Atsani, yang kedua. Fa'afraga ala yadaihi. Fa'afraga ala kaffaihi. Dituangkan kedua telapak tangannya. Maknanya afraga adalah qallaba min ma'il inai ala yadaihi. Qallaba membalik bejana yang ada airnya ke tangannya. Kalau ini bejana, maka dituangkan. Qallaba hadha afraga. Nah. Asalis la yuhaddits fihi ma nafsuhu. Pada kalimat terakhir, lafaz Rasulullah SAW menyatakan man tawadda'a nahwa wudhu'i hadha tsumma shalla rak'atain, kemudian dua salat dua rakaat, la yuhaddithu fihi ma nafsuhu, tidak mengajak bicara pada keduanya dirinya. Ya, ini tidak mengajak bicara dirinya, maknanya hadisun nafs. Hadisun nafs adalah pikiran-pikiran atau ucapan-ucapan terhadap dirinya. Wa huwal wiswas wal khatarat. Yaitu waswasah, wiswas atau khatarat. Atau yang terbetik di benaknya. Itu namanya pembicaraan. Wal muradu biha huna makana fi syu'uni dunya. Yang dimaksud tentunya adalah pembicaraan pada dirinya yang terpikir, yang terbetik, yang teringat, tetapi bukan masalah sholat. Maka nafi syu'uni dunia, yaitu kalau urusan dunia. Kalau kamu sholat, membaca Al-Fatihah, membaca bacaan dikir-dikir, ruku, sujud, kemudian kamu ingat tentang dosanya, terus ingat mudah-mudahan diampuni oleh Allah, itu tidak masalah. Karena berkait dengan sholat. Apalagi sampai kamu menangis ketika sujud. Tidak masalah. Itulah yang namanya sholat. Tetapi kalau kamu sholat, pikiran, bagaimana toko saya tinggal sholat? Jangan-jangan ada yang datang si fulan. Mungkin kalau si fulan mau bayar, bagaimana? Nah, itu hajiz nafas. Yang mengurangi nilai sholat. Mengurangi nilai sholat. yukallim nafsahu, mengajak bicara dirinya, yuhadis nafsahu fi syu'unid dunya, membicarakan atau mengajak bicara dirinya sendiri dalam pikirannya dalam masalah dunia, dan itu mengurangi kekhusyuan. Yani fala yastarsil fi dzalik, berarti maknanya jangan diperpanjang, jangan yastarsil. Subhanallah, para ulama jeli dalam melihat bahwa perkara seperti ini hampir tidak semua manusia bisa, bahkan hampir semuanya tidak bisa. Tetapi yang tidak boleh, yang dilarang oleh Nabi adalah yastarsil ma'ahu. Kalau terpikir sejenak, ya itu namanya manusia. Kadang-kadang sholat, tadi nyari kunci gak ketemu, begitu sholat ingat, oh iya, saya taruhnya di sini. Yang tidak boleh apa? La yastarsil ma'ahu. Jangan dilanjutkan. Cepat-cepat kamu istighfar, astagfirullah, saya sedang sholat. Kamu bantah itu, kamu ingat kembali bacaanmu. Baca lagi dengan lebih khusyuk. Supaya mendapatkan ampunan, mendapatkan maaf ketika kita sempat kepikir sesuatu dari urusan dunia. Barakallahu fikum, berarti yang tidak boleh adalah yastarsil fi dzalik. Jangan memperpanjang sampai ngelamun. Imamnya Allahu Akbar, dianya, kok sudah ruku, saya belum baca apa-apa. Nah, wa illa fal afkaru yata'adar salamah minha. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, kalau tidak seperti itu maknanya, maka yang namanya pikiran-pikiran, yata'adar salamah minha, hampir tidak bisa seorang pun selamat. Iya kan? Enggak bisa seorang pun selamat dari pikiran-pikiran masalah dunia. Terpikir, terdetak, terbersit. Tetapi yang tidak boleh, la yastarsil. Jangan bersambung. Atau jangan diikuti terus. Begitu terpikir, cepat kamu belokkan kepada masalah sholat. Mudah-mudahan Allah kasih barakah. Bagaimana kalau ada yang nanya, kalau ada yang akan memberikan bayaran ini, bayaran itu. Bantah. Nah, aku sedang sholat. Insya Allah Allah kasih yang lebih besar dari itu. Ya Allah berikan aku rezeki. Kembali lagi dialog kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memperbaiki bacaan sholatnya. Artinya meluruskan bacaan sholatnya. Dan berupaya untuk memahami bacaan sholatnya. Kembali khusyuk. Dan itu yang dimaksud. La yuhadditu fihima nafsah. Jangan mengajak bicara dirinya pada dua rakaat tersebut. Kalimat keempat. Yang perlu dijelaskan adalah kalimat ilal mirfaqain. Ila bima'na ma'a. Ila bima'na ma'a. Ya'ni ma'al mirfaqain. Kalimat ila artinya ke. Apa fungsinya dalam bahasa Arab? Pernah dibahas. Apa? Lil ghayah kan? Lil ghayah. Ini tanganmu. Tangan sampai sini. Baik. Dikatakan mencuci kedua tangannya ilal marafiq. Ini mirfaq. Baik. Kalimat ila, kalau kita lihat dalam bahasa Arab maknanya ghaya. Cuci sampai batas ini. Itu ghaya. Sampai batas mirfaq. Baik, mirfaqnya dicuci enggak? Kalau sampai ghaya, mirfaqnya enggak dicuci. Tetapi kata beliau dan kata para ulama juga, para fuqaha menyatakan bahwa ila di sini maknanya ma'a, cuci, ma'al mirfaq. Sampai ke mirfaq, wa ma'a. Dan bersama mirfaqnya dicuci. Berarti harus dicuci mirfaqnya juga. Sehingga dilebihkan sedikit hingga mirfaqnya kena. Baik, itu makna ilal mirfaqah ini. Berarti bukan hanya batas akhir, tetapi juga dicuci bersama tangannya. Maka makna ilal mirfaqain, ma'al mirfaqain. Cuci tangannya semua sampai ke mirfaqain, dan bersama mirfaqainya dicuci. Naam. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sampai memanjangkannya lebih. Sampai hampir ke pundak. Tapi itu ijtihadnya Abu Hurairah sendiri radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kelima. Thumma lam yaqsid biha. Huna At-tarahi kama fil asl fil ma'na fi ma'naha. Perhatikan hadis ini. Disebutkan dengan kalimat thumma adkhala yaminahu fil wudhu'i, thumma tamadmada, thumma istansyaqa wastansara, thumma ghasala wajhahu, thumma masaha bi ra'sihi, thumma qala. Semua pakai atofnya dengan thumma. Sedangkan kita tahu makna thumma di dalam lughah Arabiyah disebutkan adalah lil 'atfi wat tarahi. Iya kan? Apa tarahi? Ada jarak. Kalau yang bersama-sama berbarengan disebut pakai waw atofnya. Ja'a Abdullah wa Umar bersama-sama. Tapi kalau Abdullah langsung di belakangnya Umar, ja'a Abdullah fa Umar. Tapi kalau datang Abdullah kemudian Umar belum datang sampai beberapa waktu baru datang, datang Abdullah, ja'a Abdullah, thumma Umar. Karena ada jarak. Hada fi aslil ma'na. Aslul ma'na dari thumma adalah litarahi. Tetapi di sini bukan litarahi. Hati-hati. Di sini justru dengan mualah. Mualah itu bersambung. Tidak berhenti. Habis ini langsung ini. Habis ini langsung itu. Baik. Berarti kalimat thumma di sini dalam hadis ini memang aslinya tarahi, tetapi lam yaqsid biha huna at-tarahi. Di sini maknanya bukan ada jarak antara satu dengan lainnya sebagaimana huwal asl fil ma'na, sebagaimana asal maknanya. Innama qusida biha, sesungguhnya dimaksudkan dengannya mujarradut tertib. Itu hanya untuk menunjukkan tertib saja. Waqad asyara Ibnu Hisham fil Mughni. Ibnu Hisham telah mengisyaratkan dalam kitabnya Al-Mughni, Mughni Labi. Warradi juga dalam Syarh Al-Kafiyah. Keduanya mengisyaratkan annaha qad ta'ti li mujarradit tartib, bahwa thumma kadang dipakai hanya untuk tertib saja. Thumma bisa saja dipakai hanya untuk menunjukkan urutan, tidak mengandung tarahi. Berarti sama dengan apa? Kadang bisa sama dengan fa. Ja'a Abdullah fa Umar, ja'a Abdullah thumma Umar, bisa. Mujarradut tartib. Wa huna sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hisham ahli nahwu, juga Radhi ahli nahwu, bahwa thumma bisa dipakai tidak menunjukkan tarahi. Dan itu yang ada dalam hadis ini. Hati-hati. Jangan kemudian kamu cuci tangan kemudian santai-santai dulu. Kan thumma nanti. Habis itu baru cuci muka, santai-santai lagi, ngobrol-ngobrol. Balik lagi, lanjutkan. Fahada, para ulama menyatakan tidak dibenarkan. Kenapa? Karena di antara sunnah wudu adalah al-mualah. Mualah itu bersambung semua. Tidak boleh putus. Kalau putus, diulang lagi dari awal. Putus karena ada tamu, ngobrol, terus setelah itu mau melanjutkan wudu. Jangan lanjutkan yang tadi, ulang dari awal. Kenapa? Karena enggak ada mualah. Dari mana Pak, hadisnya kan thumma? Iya, tetapi pada praktiknya yang dilihat oleh para sahabat dari Rasulullah SAW dan yang dilihat dari para sahabat oleh para tabi'in, semuanya bersambung, tidak memutus-mutusnya. Barakallahu fikum. Yang kelima, yang keenam. Nahwa wudhu'i hadha. Yang seperti wudhu'ku ini. Ja'a fi ba'd al-fadh hadzal hadis, datang dalam beberapa lafaz-lafaz hadis ini, karena diriwayatkan dalam lafaz-lafaz yang berbeda sedikit. Ada yang menyebutkan dengan lafaz misl wudhu'i hadza. Man tawadda'a misl wudhu'i hadza. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Wa ma'na nahwu wa ma'na misl mutafawit. Fa inna lafdhat misl taqtadi zahiratul musawah min kulli wajhin. Amma nahwu fama tu'ti ma'na al-masaliyah illa majazan. Bagaimana? Riwayatnya ada dengan lafaz nahwu, ada dengan lafaz misl. Padahal antara keduanya mutafawit, antara keduanya berbeda. Nahwu berbeda dengan misl. Kalau misl sama. Misl itu sama. Hadza mithlu hadza. Sama. ada mislah ada. Yani sama persis. Tetapi kalau nahu itu maknanya bukan sama persis. Mirip. Apa yang mirip? Hada, nahwa hada. Sama-sama kotak. Baik. Barakallahu fikum. Ini jadi masalah. Para ulama membahasnya. Bagaimana? Yang benar, nahu atau mithl? Qala, amma nahu fama tu'tiya ma'nal mathaliyah illa majazan. Adapun nahu tidak menunjukkan kesamaan kecuali sebagai majazan. Wal majazu huna muta'ayyin, maka di sinilah kita katakan bahwa nahwu di saat ini dengan makna misal, tidak seperti makna aslinya, tapi maknanya misal. Muta'ayyin lirtibati thawab bil mumasalah, karena pahala yang dijanjikan adalah untuk yang sama wudunya dengan Nabi. Berarti tidak hanya mirip, samakan. Barakallahu fikum. Ini maknanya. Berarti terjemahannya yang tepat, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian salat 2 rakaat dengan khusyuk, enggak ngelamun, maka niscaya akan diberi pahala dengan dihapuskan dosanya. Ma taqaddama min dzambi, apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Tapi kita masuk kepada makna al-ijmali. Qala rahimahullah, ishtamala hadzal haditsu al-'azimu 'ala sifatil kamilati lil-wudu. Hadis ini yang agung ini mengandung sifat yang lengkap, tata cara lengkap wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, kana Utsman radhiyallahu ta'ala anhu min husni ta'limihi, di antara bagusnya pengajaran beliau, wa tafhimihi, bagusnya beliau dalam memahamkan orang lain, 'allamahum sifat wudu'in nabi, beliau mengajarkan sifat wudu nabi, tata cara wudu nabi, bi tariqin 'amaliyah, dengan cara praktek. Dan itu lebih bagus. Dengan cara praktek. Liyakuna ablagh tafahuman, agar menjadi lebih jelas dalam memahami. Lihat wudhuku sampai selesai, aku pernah melihat Rasulullah SAW wudhu seperti wudhuku ini. Ini hendaklah dicontoh seperti ini. Wa atamma tasawwuran, kalau dengan praktek gambarannya menjadi lengkap sempurna. Kalau enggak dengan praktek bingung, bagaimana afrogha yadai ala yadaihi, begini begitu apa begitu. Karena ada beberapa orang yang pakai bejana, pengennya tangannya sekaligus dua-duanya, terus maka dituang gitu. Terbayang gak? Ada yang satu-satu. Sekarang kita gak tahu. Bagaimana? Karena tidak dengan praktek. Barakallahu fikum, disinilah letaknya. Kalau kita tidak belajar dengan orang yang melihat gurunya, gurunya melihat gurunya lagi, gurunya melihat sampai melihat Humran Maula Utsman, dan Humrannya melihat Utsman ibn Affan, dan Utsman ibn Affan aku melihat Rasulullah SAW. Ada sanad pada masyayikh, sebagaimana pernah Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menunjukkan satu mud sekian, bawa gayung kecilnya di bawah, masih teringat di benak saya bentuknya kecilnya seberapa. Dan ini kata beliau dibuat meniru Imam Fulan, yang meniru Imam Fulan, yang Imam Fulan meniru Imam Fulan sampai kepada Nabi SAW. Jadi gayung tadi ada sanadnya, mudnya Rasulullah SAW. Dan itu dijaga di sana dengan terangkan dengan sanadnya, diukir dalam kuningannya itu ada sanadnya. Barakallahu fikum, dan itu yang lebih afdal sehingga kita tahu dengan kenyataan. Walaupun makna mud adalah dua tangan begitu, satu cidukan tangan, tetapi ternyata itu adalah satu takaran khusus yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beri pada kitab. Fa innahu da'a bi ina. Utsman bin Affan, sesungguhnya beliau memanggil, akhirnya meminta diambilkan bejana. yang fihi ma'un, yang padanya ada air, li'alla yulawithuhu, agar tidak mengotorinya, lam yagmis yadahu fihi, agar tidak mengotori air tadi, Utsman tidak langsung memasukkan tangannya ke bejana. Lam yagmis, tidak memasukkan yadahu fihi. Innama wa innama sabba ala yadai. Hanya saja beliau menuangkan kepada kedua tangannya. Salah sama rat. Sampai tiga kali. Hatta nadhafata. Hingga bersih. Wa ba'da dhalika. Setelah itu, adkhala yadahu. Setelah itu baru memasukkan tangannya. Yani yadahu al-yumna, memasukkan tangan kanannya fil ina. Wa akhadha biha ma'an tamadmada minhu wastansyaqa. Adkhala yaminahu fil wudu, thumma tamadmada wastansyaqa wastansara. Tiga perbuatan ini disebutkan sekaligus. Sehingga para ulama berpendapat bahwa mengambil air dengan tangan kanan, masukkan ke mulutnya, dan sisanya ke hidungnya bersamaan. Karena sebutnya tiga sekaligus. Tamadmada wastansyaqa wastanthara, ketika memasukkan tangannya ke bejana. Tsumma ghassala wajhahu thalathan. Kemudian mencuci wajahnya tiga kali. Tsumma ghassala yadayhi, kemudian mencuci kedua tangannya ma'al mirfaqain, bersama mirfaqain, tiga kali. Tsumma masaha jami'a ra'sih, kemudian mengusap seluruh kepalanya. Marratan wahidah, satu kali saja. Ini yang kita katakan tadi, bahwasanya beberapa kaum muslimin melalaikan masalah ini. Menganggap bahwa mengusap rambut itu hanya tiga helai juga cukup. Sehingga bagi mereka-mereka yang apa bahasa Indonesianya kalau ganjen itu? Rambutnya takut rusak, takut tatanannya nanti berubah. Itu ngambil tiga biji. Seret, seret, seret. Itu enggak sah. Tidak benar. Enggak ada satu riwayat pun yang memberikan contoh seperti itu. Rata-rata menyebutkan ra'sahu, ra'sahu, ra'sahu. Masaha bira'sihi, masaha bira'sihi, masaha bira'sihi. Bahkan ada yang dengan rinci dalam Bukhari dan Muslim yang sebentar lagi akan kita baca. Setelah hadis ini insyaAllah disebutkan bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafa. Dimulai dari ujung depannya dan diusap sampai ke tengkuknya. Dan kemudian kembali lagi ke depan. Berarti begini. Bersihkan sampai ke belakang, kembali lagi ke depan. Satu kali saja. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, beberapa ikhwah, beberapa saudara kita tidak membaca hadisnya secara langsung. Hanya lihat orang lain kemudian taklid. Hanya ikut-ikutan keumuman kemudian taklid. Sehingga ada juga yang mengepak-kepak kepalanya tiga kali. Pok, pok, pok. Gitu. Selesai. Ini khurudin a'azakumullah yang nyuruh tiga kali juga enggak ada. Tetapi yang ada justru mengusap kepalanya satu kali, tetapi seluruh kepalanya. Qala tsumma ghassala rijlaihi, kemudian mencuci kedua kakinya. Ma'al ka'baini salasan. Walaupun di sini hanya disebutkan rijlain, tetapi disebutkan dalam hadis-hadis lain rijlaini ilal ka'bain. Ilanya juga sama dengan ilal mirfaqain, bermakna ma'a. Ila bermakna ma'a. Yani dengan mata kakinya juga. Sehingga lebihkan ke atas mata kaki. Sehingga mata kaki termasuk yang dicuci. Falamma farigha radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah selesai Utsman berwudu dengan cara wudu seperti itu. Semoga Allah meridainya. Min hadat tatbiq. Dari praktek beliau. Beliau memberitakan. Akhbaruhum annahu ra'an nabiyya. Menghabarkan bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Sama dengan wuduku ini. Walamma fariqa sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ketika selesai berwudu dengan wudu yang seperti ini, beliau berkata, "Ini hadal wudu al-kamil, yang sempurna, yang lengkap. Akhbaruhum annahu man tawadda mithla wudu'ihi." Nabi menghabarkan bahwa siapa yang berwudu seperti wudu beliau, dan kemudian salat dua rakaat muhdiran qalbahu, dengan menghadirkan hatinya baina yaday rabbih, di hadapan Rabbnya azza wa jal, fa innahu bi fadlihi, maka sungguhnya dia dengan fadilah dari Allah taala, yujazihi, Allah akan balas dia ala hadzal wudhu'il kamil, atas wudhu yang sempurna ini, wa hadhihi shalah al khalisah, dengan salat yang murni ini Allah balas bi ghufran, Allah balas dengan ampunan. Ma taqaddama min dambi, dengan ampunan dosa-dosa yang telah lewat. Masya Allah. Terhapus dosa-dosanya dengan salat. Dan disebutkan oleh para ulama menamakan salat apa itu? Ya pokoknya salat dua rakaat. Nah, nawaitunya apa? Kan kita harus nawaitu harus jelas. Usolli fardho apa ini? Atau usolli sebagai apa? Niatnya apa? Maka dibahas oleh para ulama, pokoknya sholat setelah wudu. Sunnah wudu. Akhirnya muncul istilah sunnah wudu. Muncul pula istilah sunnah tahur. Sunnah tahur artinya sunnah bersuci. Ila akhirihi. Masing-masing para fuqaha membahas istilah-istilahnya. Yang jelas, la musyahad, tidak ada perdebatan, tidak ada perbantahan dalam masalah istilah. Silakan namakan salat sunnah, atau sunnah wudu, atau sunnah tahur, atau sunnah yang diajar Rasulullah SAW setelah wudu. Al-muhim, salat dua rakaat itu, kalau dikerjakan setelah wudu yang sempurna, dengan ikhlas, maka akan membersihkan semuanya. Lengkap, bersih jasmani, bersih rohani. Jasmaninya karena wudu, jadi bersih. Rohaninya, karena salat tadi dua rakaat, diampuni dosa-dosanya, jadi bersih pula. Masya Allah. Ikhtilaf ulama, berselisih para ulama. Dhahab al-a'immah Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i. Tiga imam dari imam-imam madhab, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, dan termasuk dalamnya Sufyan Ats-Tsauri. Ini barakallahu fikum, sebagai catatan bahwa Sufyan Ats-Tsauri tidak kalah ilmunya dengan para imam-imam Imam Syafi'i, Imam Malik dan lainnya. Dan beliau pun layak untuk menjadi satu madhab tersendiri. Pembahasan-pembahasannya, kitab-kitab dan sebagainya. Hanya saja sangat disayangkan tidak terjaga catatan-catatan beliau, faedah-faedah fikih beliau, pembahasan fikih beliau dan sebagainya, seperti terjaganya apa yang diriwayatkan dari Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, atau Imam Ahmad. Sehingga seakan-akan madhab cuma empat. Padahal, kalau mau dikumpulkan sukunya, Sufyanain bahkan, termasuk Sufyan ibn Uyainah, ilmunya sangat pantas untuk dikatakan sejajar dengan madhab-madhab yang lain. Hanya saja yang terjaga tidak banyak, sedikit. Sehingga tidak lengkap. Seperti apa yang terjaga dari madhab Syafi'i lengkap. Banyak. Dan rinci. Demikian pula yang terjaga dari Imam Ahmad. Demikian pula yang terjaga dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dan termasuk juga dari Imam Malik. Nah. Sehingga yang terkenal hanya empat madhab. Wallahu ta'ala a'lam. Maka a'immah seperti Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Sufyan wa ghairuhum dan lain-lainnya. Mereka berpendapat annal istinsyak mustahabun fil wudu la wajib. Mereka semua berpendapat bahwa istinsyak, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, itu hanya mustahab, dianjurkan dalam wudu. La wajib, bukan wajib hukumnya. Adapun yang masyhur dari pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah bahwa istinsyak itu hukumnya wajib. Fala yasihul wudu biduni. Tidak sah wudu tanpa istinsyak. Wa huwa madhab Ibn Abi Layla. Dan itu juga madhabnya Ibn Abi Layla. Madhabnya Ishaq Ibn Rahuya. Wa ghairuhuma. Dan lain-lain dari keduanya. Qanifilin a'azakumullah. Istadalla. Kelompok pertama. Yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Sufyan. Dan Abu Hanifah. Mereka berpendapat mustahab hanya anjuran saja, karena mereka berpegang dengan satu hadis yang berbunyi ashrun min sunanil mursalin, 10 dari sunnah-sunnah para rasul. Disebutkan sunnah-sunnah fitrah termasuk al-istinsyak di dalamnya. Wa sunnah menurut mereka ghairul wajib. Sunnah dari sunnah Nabi adalah ini. Sedangkan sunnah itu tidak wajib. Ini alasan mereka rahimahumullah. Wa stadalla al-mujibun, adapun yang mewajibkan memiliki dalil lain, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkata faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian. Wajib atau enggak wajib? Allah yang perintahkan, ya wajib. Faghsilu wujuhakum, cuci wajah-wajah kalian. Wal anfu minal wajhi, wajib mencuci wajah. Sedangkan hidung termasuk dari wajah. Demikian pula mulut termasuk dari wajah. Maka ini dalil. Kalau mencuci muka itu wajib, kita katakan hidung itu termasuk wajah. Berarti wajib juga. Baik, kita tanyakan kepada ulama yang pertama tadi. Kenapa kalian menyatakan bahwa itu tidak wajib sunnah? Karena Rasulullah SAW menyatakan 10 dari sunnah-sunnah. Termasuk istinsyak di dalamnya. Kalau wajah bagaimana? Mereka berpendapat wajah wajib. Kalau wajah wajib, kata mereka. Karena Allah berfirman, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian. Berarti wajib. Maka dijawab oleh para ulama yang kedua, Ibn Abi Layla, Ishaq Ibn Rahuya, dan juga Imam Ahmad rahimahullah, menyatakan hidung termasuk bagian dari wajah. Sebagaimana mulut juga termasuk bagian dari wajah. Maka kalau cuci wajah itu wajib, wajib pula mencuci wajah yang berlubang namanya hidung, yang ada lubang mulutnya, maka bersihkan semuanya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, bil ahaditsil katsirah as-sahihah, dengan hadis-hadis yang sangat banyak dan sahih dari sifat wudu Rasulullah atau tata cara fi'lihi, sifat fi'lihi dari perbuatan Rasulullah SAW, tidak pernah berwudu tanpa istinsyak. Enggak pernah diriwayatkan Rasulullah SAW berwudu tanpa madmadah. Baik. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh. Menyuruh. Istinsyaklah. Barang siapa yang berwudu, fal yastansyik bimin kharaihi minal ma. Dalam lafaz lain nanti akan lewat juga insyaallah. Fal yastansyiq bimin kharaihi minal ma, hendaklah beristinsyak, masukkan ke lubang hidung, dua lubang hidungnya dengan air. Masukkan ke lubang atau dua lubang hidungnya dengan air. Min khar, ini min khar. Baik, min kharai, dua lubang hidung. Kalau diperintahkan oleh Allah, wajahmu cucilah. Diperintahkan Rasulullah SAW, istinsyaklah, masukkan ke hidung kalian. Maka ini adalah satu perintah dari Allah dan Rasulnya yang bersama-sama. Baik, maka itu menunjukkan wajib. Wa ajabu an dalil ghairil mujibi. Dan mereka menjawab tentang dalil yang dipakai oleh golongan pertama. Apa tadi dalil yang dipakai golongan pertama? Ashrun minal fitrah atau ashrun min sunanil mursalin, 10 dari sunnah-sunnah para rasul. Bahwa dalam hadis tersebut al-murad bis sunnah, yang dimaukan dengan sunnah adalah al-hadis, adalah at-tariqah, ajaran Rasulullah SAW, termasuk 10 ajaran Rasulullah SAW. Tidak bicara wajib atau tidak wajib, hanya dikatakan ashrun min sunanil mursalin, 10 dari ajaran para rasul. Karena makna sunnah, idza dzukirat fil hadis, maka maknanya adalah thariqah, ajaran, jalan. Li'anna tasmiyatas sunnah li ghairil wajib istilahun minal fuqaha. Karena kalimat sunnah yang maknanya tidak wajib, sunnah itu cuma anjuran bukan wajib, itu adalah istilahnya para fuqaha, dan justru para fuqahanya yang belakangan, bukan yang mutaqaddimin. Fuqaha al-mutaakhirin. Itu istilah baru. Bukti. Oh, itu istilah baru. ketika Rasulullah SAW menyatakan alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Berpegang dengan yang mana? Yang sunnah-sunnahnya saja atau yang wajibnya juga? Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Ya tentunya semua ajaran Nabi, bukan sunnah dalam artian yang sunnahnya saja. Atas kalian berpegang dengan yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajib enggak usah begitu. La ahad minal ulama yang menafsirkan seperti itu. Demikian pula ketika Rasulullah SAW menyatakan tentang sunnah dan sunnah dan sunnah pada sekian haji. Maknanya ajaranku. Pegang ajaranku, pegang ajaranku. Baik. Istilah kalau sunnah itu tidak wajib, kalau wajib itu namanya fardu. Maka itu adalah istilah belakangan. Istilah para fuqaha al-mutaakhirin. Walihada walada fi kathirin minal ahadith minha ashrun minal fitrah. Oleh karena itu diriwayatkan pula dalam beberapa hadis lafadznya bukan sunnah tapi fitrah. Ashrun minal fitrah. 10 dari fitrah. Wala syakka fi sihhati al-madhhab al-akhirah. Maka tidak ragu lagi kebenaran madhab yang kedua. Madhabnya Abu Layla atau Ibnu Abi Layla, madhabnya Ishaq ibn Rahuya, dan madhabnya Ahmad ibn Hanbal. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Bahwa itu adalah madhab yang lebih rajih. Wallahu ta'ala a'lam. Wa'adamu ma yu'ariduha fi ilmi. Wallahu a'lam. Dan tidak ada dalil-dalil yang bertentangan dengan madhab kedua ini. Wallahu ta'ala a'lam. Fadahaba الثوري ماذا تري؟ ولهذا وقد اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس. Kenapa pembahasan kedua? Pembahasan kedua masalah mengusap kepala. وقد اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس. Para fuqaha, para ulama sepakat wajibnya mengusap kepala. واتفقوا أيضا على استحباب مسح جميعه. Dan juga sepakat para ulama anjuran untuk mengusap seluruh kepala. Perhatikan, mengusap kepalanya wajib, sepakat. Untuk mengusap seluruhnya anjuran, sepakat. Walakin ikhtalafu, tetapi berselisih dalam masalah hal yudzi mashu ba'dihi, apakah sah kalau mengusap sebagiannya saja? Aula budda min mashi kulli, atau harus mengusap seluruhnya? Di sini terjadi perselisihan. Saya ulangi ucapan beliau bahwa mengusap kepala sepakat seluruh ulama bahwa itu adalah wajib. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian. Maka wajibnya sepakat. Madhab Syafi'i, madhab Hanbali, madhab Hanafi, ataupun Maliki, ataupun Thawri, ataupun Ishaq ibn Rahuya, ataupun yang lainnya. Sepakat. Hanya saja ketika apakah harus seluruhnya, mereka sepakat lagi. Ya memang afdolnya seluruhnya. Dianjurkan seluruhnya, sepakat. Baik, sekarang pembahasan ketiga. Bagaimana kalau sebagiannya saja, sah atau tidak sah? Disinilah berselisih mereka para ulama rahimahumullah. فذهب الثوري أدبون إمام الثوري دجوج إمام الأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي مركا semua berpendapat إلى جواز الاقتصار على بعضه bahwa tidak mengapa sah untuk mengusap sebagiannya saja على اختلافهم في القدر المجزي منه. Setelah mereka menyatakan boleh sebagiannya saja, mereka berselisih lagi seberapa batasannya sebagian itu. Sebagian kecil, sebagian besar, atau sebagian rambut saja, atau tiga helai saja. Bagaimana? Terjadi lagi perselisihan di kalangan mereka. Adapun golongan kedua adalah Imam Malik, Imam Ahmad, dan yang bersamanya. Mereka berpendapat wujub isti'abihi kullih, wajibnya mengusap seluruhnya. Golongan pertama berpendapat dengan dalil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biruusikum, dan usaplah dengan kepala kalian. Kalimat bi yang maknanya dengan itu mereka menafsirkan ba litab'id. Ba itu untuk menunjukkan sebagian. Usaplah sebagian kepala kalian. Dan juga dengan riwayat Muslim, hadis yang sahih dari Mughirah bin Syu'bah dengan lafaz annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tawadda'a. Rasulullah SAW berwudu. Famasaha binasiyatihi, maka beliau mengusap ubun-ubunnya. Ubun-ubun itu seluruh kepala apa sebagian kepala? Sebagian kepala. Mengusap ubun-ubunnya. Wa 'alal imamah, dan kemudian imamahnya. Ubun-ubunnya dan kemudian sisanya pada imamahnya. Nah, ubun-ubun kan sebagian. Wa tadalla al-mujibun, sedangkan yang mewajibkan berpendapat bahwa perintah mengusap kepala adalah mengusap kepala secara keseluruhan. Karena al-aslu fir-ra'si, hukum asal dari kepala adalah seluruh kepala. Tasifu wudu'an Nabi, sebagaimana dalam ahadis kathirah, dalam sekian banyak hadis yang menggambarkan wudu Rasulullah SAW, di antaranya hadis al-bab. Disebutkan masaha biraksihi atau masaha raksahu biyadaihi, mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Dalam hadis yang bersama kita nanti setelah ini disebutkan faakbala bihima wa adbara, mengusapkan dari depan kepalanya sampai ke belakang dan kemudian kembali ke depan. Bada abi muqaddami raksihi, dimulai dari ujung depannya, kemudian dahaba bihima ila qafahu, kemudian diarahkan atau dijalankan sampai ke tengkuknya, summa raddahuma, kemudian dikembalikan ke depan lagi. Ilal makanil ladzi bada'a minhu, ke tempat yang di sana dimulai. Wa ajabu. Baik, ini sunnah Rasulullah SAW dan ini yang diajarkan, dicontohkan. Berarti makna usap kepala adalah usap kepala seperti Rasulullah. Ini seluruhnya. Baik, bagaimana menjawab tadi dua alasan yang kelihatannya kuat dari para imam-imam ahlu sunnah, dari para fuqaha di golongan pertama. Ajabu an adillatil mujizin limashi ba'dihi, menjawab pendapat atau menjawab dalil yang dibawakan oleh golongan yang membolehkan sebagian saja, bahwa huruf ba lam tarid fil lughah litad'id, bahwa huruf ba itu tidak bisa ditafsirkan sebagian. Dalam bahasa Arab, ba tidak pernah dipakai untuk bermakna sebagian. Wa innama ma'naha fil ayah, bahwa maknanya dalam ayat ini adalah menempel. Bi itu dengan nempel. Ilsaq. Ba bermakna al-ilsaq. Ay alsiqul masha bi ru'usikum, tempelkanlah pengusapan tadi dengan kepala kalian. Bi ru'usikum. Wal ilsaq huwa al-ma'na al-haqiqi lil badan, itu ilsaq, menempel, itu makna hakiki pada huruf ba. Waqad su'ila naftuwih, naftuwih ahli hadis, ahli lughah, ahli bahasa, dan juga pernah ditanya kepada Ibnu Duraid, juga ahli nahu, ahli bahasa, tentang makna tabi'i fil ba, apakah ba bisa bermakna sebagian. Maka keduanya menyatakan lam ya'ru, lam ya'rifahu, tidak pernah mengetahui ba memiliki makna sebagian. Walhamdulillah. Ini yang jelas. Baik, bagaimana dengan hadis tadi mengusap ubun-ubunnya? Itu kan sebagian juga. Iya. Qala Ibnu Burhan, ini masih hadis tadi. Adapun masalah ubun-ubun, disebutkan ubun-ubun wal imamah. Kalau engkau pakai imamah, boleh wudu seperti itu. Ubun-ubunnya saja, kemudian sisanya ke imamahnya. Jadi imamahnya hanya digeser sedikit, sehingga ubun-ubunnya kena, setelah itu ke imamahnya. Dan itu cara mengusap kepala kalau memakai imamah. Sehingga yang kita bahas bukan itu. Yang kita bahas kalau tidak memakai imamah. Maka yang diperintahkan adalah seluruhnya, sampai ke belakang dan kembali ke depan. Baik. Berkata Ibnu Burhan, juga ahli lughah yang ahli dalam bahasa Arab, berkata, man za'ama annal ba' littabi'in faqad ja'an ahli al-arabiyyah bima la ya'rifunahu. Siapa yang menyatakan bahwa ba' bermakna sebagian, berarti dia telah membawakan makna ba' dalam bahasa Arab apa yang tidak dikenal oleh orang Arab. Apa yang la ya'rifunahu, apa yang tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, lam yasih fi haditsin wahid annahu iqtasara ala mashi ba'di ra'sihi albatta. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada yang sahih satu riwayat pun yang menunjukkan Rasulullah SAW pernah mengusap kepala sebagian saja. Ini tanpa imamah, tidak pernah. Kecuali pada imamah, iya. Tapi tanpa imamah, tidak pernah diriwayatkan Rasulullah SAW mengusap sebagian kepala. Selalu seluruhnya. Dan kita katakan sebaik-baik contoh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Paham tuh? Jelas? Ada pertanyaan? Nah. Nah. Kalau tidak boleh kena air, maka diusap di atasnya saja. Dengan tangan yang basah. Artinya tidak perlu sampai basah perbannya. Diusap saja. Dan itu yang dicontohkan. Al-masah mengusap di atas luka. Nah, demikian pula mandi. Kalau ada sesuatu yang tidak boleh kena air, maka sisanya disiram. Adapun yang tidak boleh kena air, diusap saja. Barakallahu fikum. Baik, berusahalah antum terjemahkan ma yukhad minal hadis. Karena semua kalimat-kalimat yang sudah kita terangkan tadi, insyaallah pada faedah-faedah itu berulang. Kata-kata yang berulang. Maka terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.